سبيل وله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد مساء الخير أخواني ورحمة الله. Pada pertemuan kemarin atau yang telah lalu kita memulai surat Nuh, yang mana di sana menjelaskan kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ila akhir surah lam yudzkarillahu fi hadhihi surah siwa kisati Nuhin. Dari awal sampai akhir Allah tidak menyebutkan, lam yadzkurillahu, Allah tidak menyebutkan dalam surat ini kecuali kisah Nuh saja. Kenapa? Karena lituli lubsihi fi qaumi, karena lamanya beliau hidup bersama kaumnya, wa tikrari da'watihi, dan terus-menerus diulang-ulang dakwahnya kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Masa ikhwah rahimakumullah, di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-14 disebutkan lamanya umur Nabi Nuh. Walaqad arsalna, Allah menyatakan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Fala bitafihim alfa sanatin ila khamsin illa khamsina ama. Beliau hidup bersama kaumnya, tinggal di antara mereka selama 1000 tahun. Kurang 50. 1000 tahun kurang 50 tahun. Ama fa akhadhahumut tufan, maka Allah atau mereka ditimpa banjir besar, wa hum zalimun, dalam keadaan mereka zalim. Masa ikhwah 1000 tahun, ya, sangat lama sekali. Manusia sekarang mungkin enggak sampai 180, sudah sangat tua sekali. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana baina Adam wa Nuh 'asrata qurun. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 kurun generasi. Kulluhum ala syari'ati minal haq. Selama Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi sampai diutusnya Nabi Nuh sebagai seorang rasul, kurang lebihnya 10 tahun mereka di atas syari'ati minal haq. Masih belum ada kesyirikan. Fakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Ya. Diutuslah Nabi Nuh yang memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Masalah ikhwah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu juga sudah masuk kepada ayat yang kedua. Ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ya. Nabi Nuh langsung bersegera untuk berdakwah dengan menyatakan, wahai kaumku, sungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan untuk kalian yang sangat jelas. Nadhirum mubin, peringatan kepada kamu, peringatan yang sangat jelas. Ai wadihun nadharah bainuha bayi bayyinuha, yang sangat jelas penjelasannya. Litaudihi ma anzar bihi wa ma unzir anhu. Nabi Nuh sangat menjelaskan apa yang diperingatkan dan apa yang seharusnya dihindari. Wa ma wa bi ayyi syai'in tahsulun najah, dan Nabi Nuh pun menjelaskan apa saja yang bisa menghasilkan keselamatan, apa saja yang bisa diperoleh dari keselamatan. Masuk kepada ayat yang ketiga, ani'budullaha wattaquhu. Kemudian dakwah Nabi Nuh itu diantaranya menyeru kepada beribadah kepada Allah dan bertakwa. Ani'budullah, sembahlah Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Wadzalika, kata beliau di dalam tafsirnya, Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As'adi rahimahullah, bi'ifradihi ta'ala bitauhid wal ibadah. Wadzalika, yang seperti itu, bi'ifradihi, yaitu mengisahkan Allah SWT bitauhid, dengan mentauhidkannya di dalam ibadah. Wal bu'di anisyirki, dan menjauhi kesyirikan. Wat turukihi wa wasailihi, segala jalan yang bisa menjerumuskan dan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepadanya. Jadi Nabi Nuh saja mengulang-ulang tauhid selama kurang lebihnya ribuan tahun, 1000 tahun, taruhlah ratusan, 900-an dakwah tauhid terus. Lah kita juga jangan bosan kalau seandainya kita diulang-ulang pelajaran itu tentang tauhid. Makna la ilaha illallah diulang-ulang terus. Makna dari konsekuensi dari la ilaha illallah diulang-ulang terus, ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid diulang-ulang terus untuk mengokohkan tauhid kita, karena saking pentingnya, saking urgennya dalam urusan kehidupan kita untuk kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru lakum min dzunubikum. Yaghfiru lakum min dzunubikum. Tatkala seorang itu nanti dia beribadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya, konsekuensinya Nabi Nuh pun berdakwah memberikan kabar gembira. Ya. Yaghfiru lakum min dzunubikum. Niscaya Allah mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Ila ajalim musamma, dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai waktu yang ditentukan. Idza jaa la yu'akhir, dan tentunya ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak bisa ditunda. Lau kuntum ta'lamun, jika kalian, seandainya kalian mengetahui. Jadi konsekuensi kita ini bertakwa kepada Allah akan diampuni dosa-dosa kita, karena ketakwaan menghantarkan kepada amal soleh, dan amal soleh akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena Allah menyatakan innal hasanat yudhibna sayyiat, karena kebaikan itu, amal soleh akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Jelaskan oleh beliau Asy-Syaikh As'adi rahimahullah, fa innahum, sesungguhnya mereka, idza taqallaha ghafara dzunubahum, kalau mereka itu bertakwa kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Wa idza ghafara dzunubahum, kalau dosa mereka sudah diampuni, hasalalahumun najah, mereka akan diselamatkan, ya, akan mendapatkan keselamatan minal azab, dari siksaan Allah SWT. Wal fawz, dan mereka akan mendapatkan keberuntungan yang hakiki berupa surga. Bithawab, dengan memperoleh pahala. Dengan memperoleh pahala. Dengan amal soleh, dengan ketakwaan, akan mendapatkan sangat banyak keuntungan. Ya. Ampunan, maghfirah dari Allah SWT. Kemudian jaminan keselamatan dari azab Allah, pahala dan surga menantinya. Wa yuakhirukum, wa yuakhirukum ila ajalim musamma, dan Allah akan menangguhkan umur kalian sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya di sini beliau menjelaskan yumat ta'kum fi hadhihi dar, Allah memberi kenikmatan bukan hanya hidup saja, umur panjang penuh dengan kenikmatan di dunia ini. Wa yadfa'u ankumul halak, Allah menolak kebinasaan dari kalian. Ila ajalin musamma, tentunya tidak Tidak abadi di dunia, tidak ada yang abadi. Selama bertakwa, dia saatnya meninggal, ya meninggal. Karena ajal sudah ditentukan. Hakikat kehidupan yang hakiki di akhirat nanti. Muqaddarin, yaitu ila ajalin musamma, yaitu sudah ditentukan. Al-baqa fid dunya, tinggal di dunia itu ada waktunya. Walaupun lama, ratusan tahun, namun ya tetap meninggal. Biqada'illah wa qadarihi ila waktin muhdudin, yaitu dengan takdir Allah dan ketentuannya ditentukan dengan waktu yang terbatas. Beliau melanjutkan, walaisal mata abadan. Allah memberikan kenikmatan disebabkan ketakwaan. Dia akan diberikan kenikmatan di dunia itu tidak selama-lamanya. Fa innal maut labudda minhu, karena kematian akan menghampirinya. Walihada qala inna ajalallahi idza jaa la yuakhkharu lahu kuntum ta'lamun. Karena kalau ajal Allah ditentukan kepada manusia, datang kepadanya, tidak bisa ditunda kalau kita mau memahami. Maksudnya di sini disebutkan oleh beliau, lamma kafartum billah wa anattumul haq falam yujibu li da'watihi walam qadu li amrihi, maka tatkala kalian tetap kufur, kalian tetap menentang kebenaran, tidak menyambut dakwahnya Nabi Nuh, dan tidak tunduk dan patuh kepada perintahnya, ya siap-siap untuk menanggung konsekuensi dari dakwah, konsekuensi dari apa yang mereka amalkan. Sudah diperingatkan, kalau kaum Nuh itu bertakwa, beribadah kepada Allah, Allah akan janji akan berikan kenikmatan di dunia, dan itu tidak selamanya. Namun kalau mereka mengkufuri, tentunya azab Allah pun akan datang, dan azab Nabi yang diberikan oleh kaum Nuh ini terbesar sejagat raya. Ya, azabnya merata, seperti yang disebutkan nanti. Qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Nabi Nuh pun syakian, mengadukan kepada Allah perihal keadaan kaum Nuh. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku siang malam. Falam yajidhum du'ai illa firara. Tidaklah menambah mereka dengan dakwahku ini kecuali mereka tambah lari. Saya semakin kencang dakwah, semakin kencang larinya. Nufuran anil haq bayradan. Kaumnya didakwai bukan malah tambah dekat, malah tambah jauh dan menentang. Falamnya pelajaran juga faidah. Tidak ada faidah, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sadr. Di anna faidata ad-da'wah ayyah surat jami' al-kusud au ba'dih. Yang namanya dakwah itu yang diharapkan adalah diterima semuanya atau sebagiannya. Ini sama sekali tidak diterima, malah tambah lari dari kebenaran. Ini hakikat dakwah Nabi Nuh yang seperti itu, dan insya Allah akan sebutkan ayat-ayat yang setelahnya. Barakallahu fiikum. Nas'alallahu salamal afiyah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.